المصري قال حدثنا الليث الليث ابن سعد الفهمي أبو الحارث الفهمي عن يونس عن ابن شهاب ويونس بن يزيد الأيلي Yunus yang meriwayatkan dari Ibnu Shihab adalah Yunus Ibnu Yazid Al-Aili. Yunus yang meriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri adalah Yunus Ibnu Ubay. Wa kilahuma thiqah. An Ibnu Shihabin. Ibnu Shihab dikenal juga dengan Az-Zuhri. Namanya Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah Ibnu Shihab Az-Zuhri. Abu Bakar. Qala Salibun, berkata Salim. Dia adalah Salim bin Abdillah bin Umar. Putra sahabat Abdullah bin Umar. Wa kana Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Dahulu Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma yuqaddimu dha'afata ahlih. Dia mengedepankan mendahulukan orang-orang lemah dari keluarganya. Fa yaqifuna 'inda al-mash'ar al-haram al-muzdalifah bilail. Mereka pun berhenti di Masy'aril Haram, di Muzdalifah, di malam hari. Fayadhkuruna ma fayadhkunallaha ma badalahum. Mereka pun berzikir kepada Allah apa yang tampak bagi mereka. Ditaruh di Masy'aril Haram. ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع ثم يرجعون kemudian mereka kembali disebutkan dalam riwayat Muslim يدفعون mereka berangkat yakni berangkat dari Muzdalifah ke Mina قبل أن يقف الإمام sebelum imam berdiri wa qabla yarfa' dan sebelum imam berangkat ke Mina. Jadi sebelum imamnya sasuku bahkan sebelum imamnya berangkat. Qala fa minhum man yaqdumu Mina li shalil fajr. Maka di antara mereka ada yang sampai ke Mina ketika salat fajar. Wa minhum man yaqdumu ba'da dzalik. Di antara mereka ada yang sampai setelah itu. Fa idza qadimu ramaul jamrah. Bila mereka telah sampai di kota Mina, di Mina, mereka langsung melempar jamrah ini al-Aqabah. Kapanpun sampainya. Sampainya sebelum fajar yang langsung melempar jumrah sebelum fajar. Ketika sampai di Mina ketika fajar sesubuh kerjakan subuh baru melempar Jamrah Al-Aqabah. Kondisinya sepi ketika itu. Qala wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul. Dan dahulu Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata arkhasa fi ulaika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah kepada mereka-mereka ini. Orang-orang yang lemah ini. Paham ya? Yang pertama, yang mendapatkan rukhsah orang-orang lemah. Yang kedua, selama di Muzdalifah, mereka tidak tidur. Berzikir, berdoa, dan yang lainnya. Ketiga,